Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, 'azzani wa 'azzakumullahu jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa ta'ala ayat yang ke 73 dari surat An-Nisa juz yang kelima. Ayat yang ke 73 ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang ciri-ciri orang-orang munafikun. Mereka adalah orang-orang yang kalau mendengar peperangan berusaha untuk memperlambat gerakan kaum muslimin, memperlambat, menggembos-gembosi atau yang semisalnya. Dan kalau ada di antara kaum muslimin yang tertimpa, maksudnya terkena dalam peperangan, terkena senjata musuh, mereka justru senang dan seraya berkata, Allah Ta'ala menjaga kami. Kalau seandainya kami bersama mereka, mungkin kami yang kena. Sebagaimana kemarin sudah kita lewati ya. Jadi mereka malah senang kalau dari kalangan mukminin, muslimin itu terkena musibah. Nah sekarang bagaimana kalau seandainya kaum mukminin mendapatkan kemenangan, kemuliaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mereka sedih dan mereka pun merasa iri. Kita lihat, Allah Ta'ala berfirman, walain asabakum fadlun minallahi la yakulanna ka'an lam takum bainakum wa bainahuma waddatun ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuzu fawzan 'azima. Itu ya, atau ayat sebelumnya itu kan ayatnya, na'am barakallahu fikum. Dan apabila telah menimpa pada kalian atau kalian mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sungguh orang-orang munafik akan mengatakan dengan ucapan yang penuh dengan rasa hasad dan iri, seraya berkata, kalam takum bainakum wa bainahum mawaddah, seakan-akan enggak ada antara kalian dan mereka secara zahirnya itu rasa cinta. Jadi intinya mereka menampakkan kebencian. Kalau melihat kaum mukminin muslimin mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan atau yang semisalnya, mereka menampakkan seakan-akan tidak ada pertemanan sama sekali. Nah, setelah dohirnya itu sudah enggak senang gitu istilahnya. Nah, barakallahu fikum. Padahal biasanya setelah dohirnya menampakkan senang. Menampakkan seakan-akan sahabatnya. Nah, seperti itu. Kita lihat. Ya laitani kuntu ma'ahum fa'afuza fawzan 'azima. Setelah itu baru mereka berangan-angan, duhai seandainya aku bersama mereka, niscaya aku akan mendapatkan kemenangan yang besar. Karena melihat kaum mukminin menang. Tapi kalau melihat posisinya kaum mukminin kalah, tertimpa musibah dari musuh misalkan, mereka senang. Mereka senang. Nah, barakallahu fikum, bahkan barakallahu fikum berangan-angan kalau seandainya aku enggak bersama mereka. Nah, tapi kalau melihat kaum mukminin muslimin nah mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala, ghanimah, harta rampasan perang misalkan, mereka apa? Dalam keadaan hasad, dalam keadaan nam iri, mereka mengatakan dua seandainya aku bersama mereka. Nah, jadi berangan-angan tapi posisinya apa? Sudah terlambat, mereka ikut. Nah, coba antum saksikan atau antum lihat ketika peristiwa perang apa itu? Nah, perang Uhud, barakallahu fikum, sudah kaum muslimin bersiap-siap 1000 pasukan berangkat. Ternyata di antara 1000 tersebut ada 300 dari kalangan munafikin yang digembas-gembasin oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, akhirnya apa? Mundur ke belakang, bayangkan itu. Nah, itulah keadaan orang-orang munafikun ketika berada nih, berada di saf-saf kaum mukminin, terutama dalam peperangan. Tidak membuat nah barakallahu fikum keberuntungan, namun justru merusak keadaan. Allahul musta'an. Kita lihat sini. Qala al-fasirun asabahumullah. Berkata ahli tafsir, asabahumullah, semoga Allah telah merahmati dan juga memberikan pahala kepada mereka. Wala inna lakum fadlun minallahi wa ghanimah. Kalau seandainya kalian mendapatkan keutamaan dan juga ghanimah, harta rampasan perang, la yakulanna hasidan mutahassiran, niscaya mereka orang-orang munafikun akan mengatakan dalam keadaan iri dan juga merasa menyesal, ka'allam takun bainakum wa bainahu mawaddah fi dhahir, ya kan? Seakan-akan antara kalian dan dia, orang munafik tadi itu, enggak ada rasa cinta sama sekali secara zahirnya. Karena marah mereka, enggak senang. Jadi mereka senangnya itu kalau kaum mukminin tertimpa musibah gitu loh. Tapi kalau tertimpa, kalau mendapatkan kaum mukminin mendapatkan kemenangan, mendapatkan karunia dari Allah Ta'ala, mereka enggak senang. Sehingga menampakkan di hadapan mereka dengan apa? Wajah yang nan benci. Wajah kebencian, Allah musta'an. Seraya mengatakan, ya laitani kuntu ma'ahum fa adfaru bima dhafiru bihi minan najati wan nusra wal ghanimah. Ini bayangkan. Angan-angan yang sudah apa? Yang sudah terlanjur. Seraya orang munafik tadi berkata, duhai seandainya aku bersama mereka, bersama kaum mukminin dalam peperangan tersebut, niscaya aku akan apa? Akan mendapatkan nabarakallahu fikum kemenangan, keselamatan dan juga ghanimah, angan-angan yang apa? Angan-angan yang nabarakallahu fikum yang apa? Yang sudah tidak ada manfaatnya, kan sudah terjadi, terlanjur. Sudah terjadi, sudah terlanjur. Naam. Itulah keadaan orang-orang munafik waliyad billah, menampakkan keislaman, menyembunyikan apa? Kekufuran. Benci ketika melihat kaum mukminin mendapatkan kenikmatan, senang kalau melihat kaum mukminin tertimpa musibah atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Kita lihat berikutnya. Fal yuqatil fi sabilillahi alladhina yashruna alhayata ad-dunya bil akhirah. Wa man yuqatil fi sabilillahi fayuqtal aw yaghlib fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Masyaallah. Artinya, maka hendaknya dia berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Yaitu orang-orang yang mereka menjual kehidupan dunia untuk mendapatkan akhiratnya. Itu orang-orang mukminun tentunya ya, orang-orang mukminun itu mereka berperang, berjihad, menjual agama, menjual dunianya demi mendapatkan akhiratnya. Menjual kehidupan dunianya demi mendapatkan apa? Akhiratnya. Itulah keadaan orang-orang mukminun, bukan orang-orang munafikun ya. Wa man yuqatil fi sabilillah, dan barang siapa yang berperang di jalan Allah, fayuqtal, imma terbunuh, au yaghlib, imma menang. Jadi orang ketika berjihad tujuannya itu diantaranya dua perkara. Ya, itu apa? Imma mati syahid, imma apa? Nusrah, kemenangan. Imma syahadah wa imma nusrah. Ya enggak. Nah, kalau nusrah berarti apa? Nanti pendapatan izzah, kemuliaan. Nah, barakallahu fikum, iman nasr wa iman asyhadah. Iman pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala atau apa? Atau kemuliaan yang mereka akan dapatkan atau meninggal di atas apa? Jalan Allah Subhanahu wa taala, yaitu mati syahid. Karena orang kalau mati syahid, nah barakallahu fikum, dalam ma'rakah, medan perangan, maka keutamanya sangat besar. Tidak perlu di kasih kain kafan yang baru, tidak perlu dimandiin, langsung dikuburkan dengan pakaian yang berlumuran dengan darah tersebut. Nah, barakallahu fikum, karena secara zahirnya walaupun mati, meninggal, tapi nah barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rezeki kepada mereka berupa kehidupan di alam yang lain. Seperti itu, nah barakallahu fikum. Ikhwan fi din, azza wa jalla, kemudian berikutnya, fa sawfa nu'tihi ajran 'azima. Maka kelak kami akan memberikan kepada orang tersebut pahala yang sangat agung. Qala al-fasirun asabahumullah falyujahid fi sabili nusrati dinillah wa i'la'i kalimatihi. Maka hendaknya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Karena menolong agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu mendakwahkan dan juga menghidupkan agama Allah Subhanahu wa taala, sumber pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, ya ayuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah, niscaya Allah Ta'ala akan menolong kalian dan mengokohkan pendirian kalian. Sumber kekokohan pendirian, sumber kekokohan agama adalah menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, maksudnya menjaga syariat Allah dan agama Allah. Yahfadka. Niscaya Allah Ta'ala akan menjagamu. Dari sumber penjagaan murni datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Dan tidaklah ada pertolongan kecuali muncul dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Iyang surukumullahu fala ghalibalakum. Wa iyakhzulkum. Faman dallani yang surukum ba'dih. Kalau Allah Ta'ala menolong kalian, niscaya enggak ada seorang pun yang bisa mengalahkan kalian. Kemudian kalau seandainya sebaliknya, Allah Ta'ala merendahkan kalian, menghinakan kalian, siapa yang akan bisa menolong? Selain Allah Ta'ala enggak ada. Pertolongan mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fi din, azzani wa azakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah falyujahid fi sabili nusratillah, maka hendaknya berjihad di jalan menolong agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggikan kalimatnya. Kalimat apa? Kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itu ketika ada orang berjihad saat itu, ada yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, siapa yang mereka berjihad di jalan Allah? Ada orang berjihad karena agar dibilang pemberani. Ada orang yang berjihad karena apa? Agar dibilang na barakallahu fikum, dia adalah orang yang pemberani atau jagoan atau yang semisalnya. Yang satunya niatnya lain, yang satunya niat lain. Apa kata Rasulullah SAW? Man qatala litakuna kalimatullahi al-'ulya fahuwa sabilillah. Fahuwa fi sabilillah. Barang siapa yang berperang dalam rangka untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala, kalimat la ilaha illallah yang paling tinggi, maka itulah berperang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan karena ingin mencari ghanimah, bukan karena ingin mencari harta rampasan perang, bukan karena ingin biar tampil hebat kemudian dibilang pemberani, bukan. Tapi dalam rangka untuk meninggikan kalimat la ilaha illallah, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah. Naam. Kita lihat di sini, alladzina yabi'una al-hayata ad-dunya bid-daril akhirah wa sawabaha, wa sawabiha. Masyaallah. Itu orang-orang yang mereka menjual kehidupan dunia demi mendapatkan akhirat dan pahalanya. Bayangkan. Nah, berkorban jiwa dan raga untuk saat ini, apakah mungkin kita mati syahid? Mungkin saja. Paham ya? Mungkin saja. Cuman untuk mati syahid yang hakiki butuh dan juga butuh kesabaran, menunggu perangan ada. Paham ya? Untuk syahid hukmi mungkin, tapi kita enggak mengharap. Enggak mengharap apa? Enggak mengharap untuk na barakallahu fikum mati syahid hukmi. Nah, kenapa? Karena syahid hukmi itu mati orang yang tenggelam, orang yang tertimbun bangunan. Apakah antum pengen mati tertimbun bangunan? Wah, anak mau mati syahid ini. Akhirnya ada orang lagi ngerobohkan bangunan tuh di bawahnya biar mati syahid. Paham ya? Kalau menyengaja namanya bunuh diri, bukan mati syahid lagi. Paham ya? Maksudnya kalau enggak sengaja kok dia meninggal tertimbun bangunan, mati syahid. Kemudian dia tenggelam kok meninggal dunia, mati syahid. Meninggal dalam karena perut sakit, mati syahid. Syahid hukmi. Tapi orang kan tidak mungkin dia berharap untuk mati. Paham ya? Berharap untuk mati, na barakallahu fikum, kemudian apa? Bunuh diri kan enggak mungkin. Paham maksudnya ya? Ada syahid hakiki. Syahid hakiki adalah orang yang mati syahid di medan peperangan ma'rakah melawan musuh. Na barakallahu fikum. Kita lihat. Nah, oleh karena itu sebutkan dalam hadis yang sahih, orang kalau meninggal dalam keadaan belum pernah terpetik untuk berperang, itu nanti apa? Bisa dikatakan dia meninggal dalam keadaan memiliki salah satu cabang-cabang jahiliyah. Paham ya? Jadi jangan sampai antum meninggal dunia dalam keadaan tidak terpetik sama sekali untuk berperang melawan musuh. Tapi apa? Ada yang namanya keinginan untuk berjihad melawan musuh, walaupun terjadi ataukah tidak, keinginan itu sudah keinginan yang bagus. Tapi kalau enggak terpetik sama sekali, takut berperang, takut melawan musuh, itu berbahaya. Nah, barakallahu fikum, karena apa? Karena dia dikatakan apa? Meninggal dalam keadaan ada pada dirinya salah satu cabang-cabang jahiliyah. Wal'iyadu billah. Naam. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah, berikutnya, wa man yujahid fi sabilillah mukhlishan fayuqtal aw yaghlib, barang siapa yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan agamanya, kemudian dia terbunuh atau menang, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan berikan kepadanya pahala yang besar. Ini pahala yang besar, karena orang berjihad tadi iman nusrah wa iman syahadah, dua perkara ini. Orang berperang, berjihad, tujuannya dua ini. Imma mendapatkan enam syahadah, itu mati syahid. Imma apa? An-nasr, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Man kutila kutila syahidan wa man baqiya baqiya aziza. Barang siapa terbunuh, terbunuh dalam keadaan apa? Dalam keadaan syahid. Dan kalaupun tersisa, tidak meninggal, meninggal dalam keadaan mulia. Itulah peperangan, barakallahu fikum. Na'am. Ikhwani fid din, azzani wa azakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Berikutnya ayat yang ke-75. Wa ma lakum la tuqatiruna fi sabilillah wal mustata'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhil qaryah adh-dhalimi ahliha waj'al lana min ladunka waliya waj'al lana min ladunka nasira. Ayat yang mulia ini, ayat yang ke-75 dari surat An-Nisa, juz yang kelima ini, menjelaskan kepada kita semuanya tentang apa? Tentang motivasi. Maksudnya apa yang menghalang-halangi kaum mukminin untuk tidak mau berangkat jihad, menolong agama Allah, menolong hamba-hamba Allah Ta'ala yang lemah. Karena di dalam peperangan, orang-orang yang lemah dikasih udzur. Seperti para wanita, anak-anak kecil, orang-orang tua yang sudah tidak mampu berjihad, dikasih udzur mereka tidak berangkat. Paham ya? Bahkan dalam peperangan pun enggak boleh bunuh anak kecil walaupun itu musuh, enggak boleh juga bunuh perempuan-perempuan walaupun itu musuh, kalau tidak menyerang. Ingat-ingat ya, kalau tidak menyerang, misalkan dalam artian peperangan penyerbuan, menyerbu orang kufar misalkan, masuk ke gang-gang atau kampung-kampung mereka, ada anak kecil, ada perempuan, mereka enggak menyerang, enggak boleh dibunuh. Paham ya? Yang dibunuh adalah yang berperang tadi itu. Nah, kalaupun perempuan tadi memerangi, boleh dibunuh. Anak kecil yang memerangi, gak bisa ditahan, gak bisa diatasi, boleh dibunuh. Tapi hukum asalnya, membunuh anak-anak kecil, membunuh para wanita ketika peperangan, tidak diperbolehkan. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fitna azzani wa sallamullah, kita lihat sini. Wa ma'alakum la tuqatiluna fi sabilillah. Kenapa kalian tidak mau berperang di jalan Allah? Menolong agama Allah. Wal mustad'afina. Dan menolong orang-orang yang lemah minar rijal. Dari kalangan kaum lelaki, mungkin anak kecil atau orang tua, wan nisa wal wildan, dan juga menolong para wanita serta anak-anak kecil. Alladzina yaqulun, yang mereka mengatakan, rabbana akhrijna min hadhil qaryah, wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari kampung ini, dari negeri ini, yaitu saat itu di Mekah. Karena di Mekah saat itu orang-orang kufar Quraisy, na'am barakallahu fikum, bengis. Mereka sangat apa? Tidak senang dengan orang-orang yang beragama Islam. Nah, dizalimi, disiksa. Siapa di antara yang disiksa? Keluarganya siapa? Ammar bin Yasir. Abu Ammarnya, Ammarnya, ibunya, ibunya Ammar disiksa dengan siksaan yang bisa dikatakan mengerikan. Nah, barakallahu fikum. Kalau kita lihat adz-dzalimi ahluha, yang penduduknya itu apa? Berbuat kedzaliman. Maksudnya saat itu adalah yang diinginkan adalah Mekah. Nah, sebelum Fathu Makkah nih ya, sebelum Fathu Makkah. Adapun ketika sudah Fathu Makkah, yaitu barakallahu fikum wa hidakumullah, nah ketika sudah tahun 8 Hijriah setelah Fathu Makkah, maka apa? Maka saat itu aman, tentram. Paham ya? Aman, tentram, menjadi negeri kaum muslimin, negeri kaum mukminin, seperti itu. Nah, Allahul musta'an. Kita lihat di sini. Wa ja'alna min ladunka waliya, dan jadikanlah untuk kami penolong atau pelindung dari sisimu. Wa ja'alna min ladunka nasira, dan jadikanlah untuk kami enam pertolongan atau penolong dari sisimu. Maksudnya berlindung dan juga minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya. Qala al-fasirun atabahumullah, wa man alladhi yamna'ukum ayyuhal mu'minun 'anil jihadi fi sabili nusrati dinillah wa nusrati ibadihi almustada'afin minar rijali wan nisa was-sigharil ladzina uqtudiya 'alaihim. Kenapa kalian, apa yang menghalangi kalian wahai segenap kaum mukminin, untuk apa? Yang menghalangi kalian untuk berjihad di jalan Allah Ta'ala, menolong agama Allah, menolong hamba-hamba yang lemah dari kalangan lelaki, para wanita, anak-anak kecil. Alladzina uqtudiya 'alaihim, yang mereka apa? Didzalimi. Ya, mereka disakiti, didzalimi, kemudian nam disiksa. Saat itu di Mekah kan orang-orang kufar Quraisy sangat bengis. Nah, enggak senang dengan agama Islam. Sehingga orang-orang yang beragama Islam disiksa. Hingga mereka hijrah berapa kali? dua kali kan, pertama hijrah ke Habasyah, Ethiopian itu. Nah, karena keadaan sangat dahsyat dan gentingnya siksaan, kemudian kaum muslimin enggak tahan, diperintahkan untuk apa? Hijrah ke Habasyah, hijrah pertama kali ya, ke Ethiopia saat itu. Nah, barakallahu fikum, yang pertama kali hijrah ke sana, lari dalam keadaan untuk menyelamatkan agamanya adalah siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Dengan siapa? Istrinya Ruqayyah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya setelah sampai di sana, disambut dengan raja yang di sana, Raja An-Najasyi. Siapa namanya? As-Hamah. Disambut oleh Raja Najasyi dengan sambutan yang sangat mulia dan juga dikasih apa? Dikasih keamanan. Akhirnya orang kufar Quraisy enggak terima, ngirim pasukan, ngirim utusan. Dua orang kalau tidak salah itu ya, membawa hadiah yang sangat banyak sekali. Untuk apa? Istilahnya untuk seakan-akan menyuap Raja Najasyi agar mau memulangkan kembali orang-orang hijrah ke Habasyah. Diutus ke sana. Ternyata Raja Najasyi apa? Menolak. Menolak hadiah tersebut. Menolak suapan tersebut. Akhirnya dua orang tadi itu pulang ke Makkah dalam keadaan tangan kosong. Paham ya? Enggak membawa hasil. Karena orang-orang yang hijrah ke Habasyah dilindungi oleh Raja An-Najasyi. Dan dengan berjalannya waktu itu termasuk salah satu sebab apa? Masuknya Islam Raja An-Najasyi. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan ketika beliau meninggal dunia, "Shallu ala akhikum. Salatlah untuk saudara kalian, fa innahu mata bi ghairi ardikum." Sesungguhnya dia meninggal tidak di bumi kalian, tidak di tanah kalian, tidak di bumi kalian. Ini salat ghaib. Karena kemungkinan besar di sana tidak ada yang menyalatkan. Karena lingkungannya lingkungan orang Nasara kan itu istilahnya. Sehingga disyaratkan salat ghaib itu ketika belum ada yang menyalatkan. Kalau sudah ada yang menyalatkan, salat ghaib tidak disyaratkan lagi. Paham ya? Karena salat jenazah sendiri hukumnya apa? Fardu kifayah. Idza qama bihi ahad saqata anhul baqin. Naam, saqata anhul baqun. Artinya apa? Apabila satu orang menegakkan atau melaksanakannya, yang lainnya gugur kewajibannya. Itu namanya apa? Wajib yang dikenal wajib kifai, atau dikenal dengan apa? Barakallahu fikum. Naam, fardu kifayah. Ayolah, kesimpulannya ikhwani fiddin azzani wazakumullah, saat itu di Mekah keadaannya seperti itu. Akhirnya datanglah kabar bahwasannya sudah damai antara kufar Quraisy dengan kabilah-kabilahnya yang lainnya yang beragama Islam. Orang-orang yang di Habasyah ditarik pulang, sebagian mereka pulang ke Makkah, balik ke Makkah lagi. Ternyata sampai di Makkah tidak lama kemudian mulailah mereka apa? Membikin ulah lagi orang-orang kufar. Orang kufar Quraisy membuat apa? Siksaan, menghina, menyiksa, atau yang semisalnya. Akhirnya apa? Hijrahlah yang kedua kali dari Makkah ke Madinah. Makkah ke Madinah. Rasulullah pun juga ikut hijrah. Karena Rasulullah ke hijrah pertama tidak ikutan itu. Nah, Rasulullah hijrah dari Makkah ke Madinah. Nah, tidak lama kemudian di sana nanti ketika sudah tahun 8 Hijriah, mereka kaum muslimin berbondong-bondong. Nah, barakallahu fikum menuju ke Makkah dalam rangka apa diantaranya? Fathu Makkah. Orang-orang kufar pada lari ketakutan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, semuanya intinya ketakutan. Ya, orang kufar ya, orang munafikun juga ketakutan. Nah, terbukalah. Nah, Makkah dikenal dengan Fathu Makkah, kaum muslimin diberikan kemenangan yang sangat luar biasa. Ikhwani fiddin azzani wazakumullah, berikutnya. Qala al-fasirun athabahumullah wa la hilata lahum wa la wasilah ladaihim illa al-istighatsah bi rabbihim. Tidak ada jalan keluar untuk mereka. Tidak ada juga sarana atau perantara di sisi mereka kecuali apa? Istighatsah bi rabbihim. Meminta perlindungan terhadap Rabb mereka. Yad'unahu qa'ilin. Seraya mereka berdoa kepada Allah Ta'ala dan mengatakan, "Rabbana akhrijna min hadhil qaryah." Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari negeri ini. Yakni Makkah ini. Karena saat itu Makkah masih berada di genggaman orang-orang kufar Quraisy. Nah, orang-orang kufar, sehingga apa? Sehingga orang-orang muslimin sampai berdoa seperti ini. Allati dzalama ahluha anfusahum. Yang apa? Yang penduduknya mendzalimi diri-diri mereka sendiri bil kufri, dengan kekufuran. Perhatikan, wal mu'minin bil adza, dan juga mendzalim kaum mukminin dengan adza, gangguan, siksaan. Paham ya? Nam ada Abu Jahl, ada Abu Lahab, ada yang lainnya juga. Allah musta'an. Wa ja'alna min 'indika waliyan yatawalla umurana. Dan jadikanlah untuk kami dari sisimu waliyan, yaitu penolong atau pelindung yang apa? Yang memegang urusan-urusan kami. Wa nasiran yang suruna 'alaz-zalimin, dan juga penolong yang menolong kami dari kejahatan orang-orang zalim. Allahu musta'an. Inilah keadaan saat itu. Dan na'am barakallahu fikum, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lama, dalam artian ketika awal-awal hijrah dari Makkah ke Madinah, di Madinah heboh karena banyak orang-orang yang masuk Islam. Muncullah di sana apa? Orang-orang munafikun, bikin makar mereka. Paham ya? Yang dipelopori oleh siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Na'am barakallahu fikum, orang-orang munafikun mereka membuat makar, membuat masalah dan berupaya untuk apa intinya? Menghancurkan kaum muslimin dan terutama ingin berupaya membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahul musta'an. Itulah keadaan orang-orang munafikun. Ikhwani fid din azzani wasallamullah, kita lihat berikutnya lagi ayat yang ke-76. Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. Artinya, adapun orang-orang yang beriman, mereka berperang di jalan Allah, mencari ridha Allah, mencari pahala dari Allah Ta'ala, mencari surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Orang-orang mukminun itu enggak ada yang berangan-angan bertemu musuh. Paham ya? Tapi kalau bertemu, siap menghadapinya. Sampai-sampai sebutkan dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Abi Aufa radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan la tatamannau liqa'al adu. Nah, jangan kalian apa? Berangan-angan untuk berjumpa musuh. Hah? Wasallallahu salamatal afiyah atau wasallallahu al afiyah. Naam, dan memintalah kalian untuk apa? Untuk kalian semuanya keselamatan. Naam, kemudian apa? Fa idza laqitumuhum fasbiru. Kalau kalian jumpa pada musuh-musuh kalian, sabarlah. Fa innal jannata tahta dilali suyuf. Karena sungguhnya surga di bawah kilatan pedang. Maksudnya bagaimana? Surga itu berada pada peperangan tersebut. Jadi kita enggak boleh mengharapkan apa? Bertemu musuh, bertemu wabah, bertemu virus misalkan. Jangan berharap seperti itu. Tapi kalau memang ada, sabar. Itulah yang namanya apa? Orang-orang mukminun. Nah, tidak mengharapkan untuk berjumpa, bertemu sesuatu yang membahayakan dirinya. Tapi kalau bertemu, Allah Ta'ala takdirkan bertemu, fasbiru, bersabarlah kalian. Kenapa bersabar? Karena di balik kesabaran, pahala yang sangat besar dan juga ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat, adapun orang-orang kafir, yuqatiluna fi sabilit taghut. Mereka berperang di jalan taghut. Taghut ini adalah nah barakallahu fikum, maknanya macam-macam. Nah, bisa kerusakan, kedzaliman. Ada juga apa? Naam taghut yang maknanya kullu ma yu'bad min dunillah, seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu musta'an. Kita lihat sini. Apa kata Allah Ta'ala? Faqatilu awliya syaitan. Maka bunuhlah, perangilah para apa? Naam teman-teman setan tersebut. Paham ya? Karena mereka dikatakan apa? Dikatakan teman-teman setan, taghut atau yang semisalnya, suruh memerangi, dibunuh, diperangi. Karena ketika perang Uhud, karena keadaan seperti itu, dan ketika kaum muslimin ditimpa kekalahan, para setan sampai ikut itu ya, ikut andil situ menyebarkan isu. Inna Muhammadan qad qutil katanya. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah terbunuh. Akhirnya guncanglah posisi kaum muslimin keadaannya. Karena apa? Karena biasanya kalau peperangan itu pemimpinnya meninggal, itu sudah mulai panik anak buahnya. Tapi ternyata isu kabar dari para setan tadi itu. Wallahualam. Nah, akhirnya apa? Setelah peperangan selesai, Rasulullah dijumpai dalam keadaan luka beliau. Nah, sebaliknya ketika perang Badr diberikan kemenangan yang sangat luar biasa hingga para malaikat turun membantu. Nah, yang namanya peperangan seperti itu, kadang menang, kadang kalah, itu wajar. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat di sini. Inna kaidas syaitani kana dha'ifa, sesungguhnya tipu daya setan itu sangat lemah. Cuman kita harus waspada. Paham ya? Kewaspadaan penting. Karena selemah apapun kalau kita enggak waspada, yang namanya jerat-jerat syaitan, tipu daya syaitan itu bisa apa? Bisa merasuk kepada tubuh-tubuh kita. Bisa merasuk pada pikiran kita. Bisa merasuk pada hati-hati kita. Karena apa? Karena keadaannya seperti itu. Tipu daya memang, tipu daya syaitan memang lemah, tapi kita butuh kewaspadaan. Hati-hati maksudnya, na'am barakallahu fikum. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kalian mengikuti jerat-jerat atau langkah-langkah setan. Ikhwan fiddin azzani wazakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Kita lihat sini tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah. Kata beliau, alladzina Sadaqu fi imanihim i'tiqadan wa amalan. Yujahiduna fi sabili nusratil haqqi wa ahlihi. Orang-orang yang mereka jujur imannya dalam keadaan meyakini dan mengamalkan, mereka berjihad di jalan menolong al-haq dan juga pemegang al-haq. Inilah keadaan mereka, menolong al-haq dan juga apa? Nah, menolong pemegang al-haq, bukan semata-mata mencari ghanimah, bukan semata-mata mencari apa, harta rampasan perang. Coba bayangkan ibrah, pelajaran yang sangat besar ketika tragedi perang apa? Perang Uhud. Nah, bagaimana kaum mukminin bisa diserang balik oleh orang kufar? Karena di antara mereka disebut oleh para ulama sebabnya karena mereka bermaksiat kepada Rasulullah SAW. Rasulullah merintahkan, jangan kalian pindah dari Gunung Uhud ini. Paham ya? Jangan kalian pindah. Di situ terus, tetap kokoh di situ. Tapi ternyata ketika mereka melihat musuhnya bergelimpangan kalah, akhirnya mereka tertarik dengan ghanimah yang ada di hadapannya. Ada salah satu di antara mereka yang mengatakan, ya kaum, ghanimah, ghanimah katanya. Wahai kaum, itu ada ghanimah. Akhirnya mereka turun. Kaum muslimin mukminin yang Rasulullah amanahkan agar tetap berada di Gunung Uhud, turun mereka. Rebutan ghanimah tadi akhirnya putar balik musuh tadi. Menguasai gunung itu, setelah itu kaum mukminin di barakallahu fil serang secara mendadak juga diserbu. Banyak yang meninggal dari kalangan para barakallahu fikum mujahidin saat itu. Menunjukkan pembahasannya apa? Menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta walaupun sedikit pun sangat berbahaya sekali. Barakallahu fikum, sangat berbahaya sekali. Semuanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Namun secara globalnya menyelisih perintah Rasulullah, menyelisih syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu perkara yang sangat sangat berbahaya sekali. Hati-hati barakallahu fikum. Allah musta'an, kita lihat di sini. Wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabil baghi wal fasad fil ard. Adapun orang-orang kafir, mereka berperang di jalan apa? Kesesatan dan juga kerusakan di muka bumi ini. Allah musta'an. Bukan mencari ridha Allah, bukan mencari barakallahu fikum keutamaan dari Allah, tapi yang mereka cari adalah harta. Yang mereka cari adalah ketenaran, terkenal atau yang semisalnya. Kita lihat, faqatilu ayyuhal mu'minun ahlal kufri wasyirk alladzina tawallawna syaitan. Maka perangilah wahai segenap kaum mukminin, orang-orang yang berada di dalam kekufuran dan kesyirikan, dan orang-orang yang apa, yang mereka bekerja sama dengan para setan. Karena orang kufar musyrikun itu mereka saudaranya para setan. Wallahu billah. Dan ya, wa yuti'una amrah. Dan perangilah orang-orang yang mereka mentaati perintah setan. Inna tadbira syaitan li awliyaihi kana da'ifa. Sesungguhnya perbuatan tipu daya setan untuk apa? Untuk para wali, untuk apa? Barakallahu fikum. Untuk menakut-nakuti kaum mukminin itu sangat lemah sekali. Paham ya? Karena yang menakut-nakuti kaum mukminin itu adalah para setan. Oleh karena itu jangan sampai kita takut dengan jin, jangan sampai kita takut dengan setan, tapi takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Awa ala innama barakallahu fikum. Allah taala menyatakan dalam Al-Qur'an Karim, innama dzalikumus syaitan yukhawifu awliyaah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Mereka-mereka itu adalah para setan yang menakut-nakutin wali-walinya. Wali-wali Allah taala takut-takutin oleh para setan. Fala takhafuhum, kata Allah taala, jangan kalian takut kepada mereka. Wa khafuni, dan takutlah kalian kepadaku in kuntum mukminin, jika kalian benar-benar beriman. Takut dengan setan haram, enggak boleh. Takut dengan jin juga enggak boleh. Takut dengan apa? Gerak-gerik nan pohon atau bayangan pohon enggak boleh juga. Paham ya? Hindari. Itu semuanya termasuk benih-benih kesyirikan yang harus kita hindarkan, terutama pada anak-anak kita. Yang besar keterlaluan kalau yang besar. Takut gerakan bayangan pohon, takut itu kalau besar keterlaluan. Tapi kalau kecil, hindarkan, nasihati, arahkan, jangan takut dengan seperti itu. Jangan takut dengan apa? Lewat depan kuburan takut misalkan, lewat kegelapan takut misalkan, jangan. Harus kita tanamkan di benak-benak kita dan anak-anak kita yang namanya tauhid, tanamkan. Enggak perlu takut. Enggak perlu takut dengan jin, setan, apalagi cuman bayang-bayang. Paham ya? Bayang-bayang hitam, takut langsung gemetaran. Paham ya? Allah musta'an lewat depan kuburan, takut gemetaran. Santai saja, enggak ada apa-apa. Yang membuat takut itulah para setan. Kalau antum enggak takut, insyaallah enggak akan apa? Enggak akan nakut-nakutin para setan tadi. Tapi semakin antum takut, semakin antum tidak berani. Paham ya? Oleh karena itu ingat-ingat dalil dari fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut kepada mereka. Takutlah kepada aku, kata Allah Ta'ala, jika kalian benar-benar beriman. Tanamkan kepada anak-anak kita. Hindari anak-anak kita nonton film-film yang menakutkan. Hindari televisi. Paham ya? Biar anak kita itu senantiasa terkondisikan dengan at-tauhid, mengenal Al-Quran, mengenal sunnah. Tapi kalau disuguhkan televisi, acara-acara ritual-ritual atau film-film yang menakutkan, film horor ya, atau yang semisalnya barakallahu fikum, akan semakin takut, melemah tauhidnya. Dikit-dikit ada hantu katanya, dikit-dikit ada gendruwo katanya. Paham ya? Padahal enggak ada apa-apa. Virus ini ya, hati-hati barakallahu fikum. Na'am, hindari. Selamatkan anak-anak kita barakallahu fikum. Terkadang pengaruh televisi itu imbasnya bukan anak kecil aja, orang tua pun ketakutan. Suruh ngantar anaknya, malah orang tuanya yang di depan. Ayo, anaknya belakang, kamu yang belakang katanya. Lah kenapa? Kamu belakang, aku depan katanya. Jadi bapaknya takut juga ternyata. Paham ya? Allah musta'an, jangan sampai bapaknya mengenal tauhid, anaknya tanamkan di benak-benak mereka. Termasuk solusi yang terbaik untuk anak-anak kita dan kita pribadi terutama adalah apa? Hindari televisi dari rumah. Hindarkan semaksimal mungkin. Karena yang anak rasakan dan mungkin antum pernah merasakan dan ikhwah pernah merasakan sumber kerusakan bagi anak-anak diantaranya, bahkan pernah menimpa sebagian kita mungkin, televisi, acara-acara dalamnya, film-film dalamnya. Orang takut kenapa? Kalau takut pocongan, tahu dari mana pocongan? Hantu, kemudian gendruwo, tahu dari mana? Coba bayangkan. Di antaranya tragedi atau kisah atau peristiwa yang ditayangkan dalam televisi tersebut. Paham ya? Film-film yang menakutkan, hindari barakallahu fikum. Na'am. Ingin selamat, hindarkan televisi secara total. Nah, barakallahu fikum, biarkan rumah itu apa? Bersinar dan juga apa? Na'am, senantiasa bercahaya di dalamnya cahaya Al-Qur'an was sunnah. Nah, barakallahu fikum. Ini sekedar nasihat biar apa? Anak-anak kita itu terkondisikan aman. Nah, barakallahu fikum, faham mengenai tauhid secara praktek dan amalannya. Paham ya? Tapi kalau paginya belajar tauhid, malamnya film nonton film misalkan, film hantu misalkan, enggak akan terbentuk seperti itu. Allahumma musta'an. Ikhwani fid din azza wa jazakumullah. Mungkin sampai di sini dulu. Ada pun yang berikutnya kita tunda pada pertemuan yang akan datang karena masih sambungan daripada yang sebelumnya. Nasallahu assalamata wal afiyah fid dunya wal akhirah wa nasallahu an yuwaffiqana wa iyyakum lima yuhibbuhullahu wa yardha. Walhamdulillahirabbil alamin.